bisa menjaga rasa cintaku setiaku kepadamu. Usap perihmu, lupakanlah aku. Aku tak pantas memiliki, menyayangi, mengasihi dirimu. Aku tak ingin lagi kau terluka mencintaiku. Sepanjang hidupmu, ku ingin engkau bahagia tanpa diriku ada di sampingmu. Aku tak pantas memilih.